Mau nabung atau bertransaksi bisa dapat bonus hadiah istimewa? Sekarang bukan mimpi lagi. Ikuti aja undian rejeki Wonder by BNI. Cara ikutannya, kamu cukup tingkatkan saldo dan perbanyak transaksi setiap hari melalui Wonder by BNI. Menangkan hadiah undian 790 unit smartphone dan laptop, 170 unit motor Honda Beat, serta grand prize 20 unit mobil Honda HR-V, 14 unit Cherry J6, dan 2 unit Mercedes-Benz New E300. Menarik banget kan hadiahnya? Periode program mulai April 2025 sampai Januari 2026 yang bakal diundi dalam 2 tahap, yaitu pada Agustus 2025 dan Februari 2026. Makanya, yuk mulai pakai Wonder by BNI sekarang. Rezeki Wonder by BNI. Tingkatkan saldo dan transaksi tiap hari, hadiah menanti. Info lengkap klik bni.id/rezekiwonderbni. BNI merupakan peserta penjaminan LPS, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.